Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, ya, bagi teman-teman yang membawa cetakan yang lain, entah itu yang ada tulisannya cetakan kedua ataupun yang tidak ada, jika ditemukan perbedaan teks yang ana baca yang di cetakan pertama ini yang kita share PDF-nya yaitu Darul Manar. Nah, jika ada perbedaan tolong diinfokan ke ana, bisa Japri atau di grup, ya. Karena beberapa ibarah yang sebagaimana pernah kita temui itu terjadi apa kesalahan yang harus dikoreksi, yang itu sudah ada di cetakan kedua, ya. Yang kita share ini cetakan pertama di ya Kodaruh, kita belum mendapatkan apa cetakan yang kedua seperti apa. Nah, di antaranya kemarin masalah takhirul qada bisa dilihat di halaman takhirul qada, ya, mengakhirkan qada puasa halaman 178. Ya, di situ disebutkan, ya, ya tolong dibuka. Kalau yang mencatat ya dilihat catatannya. Yaitu kewajibannya adalah qada mafata min siyamin ma'a ta'atul fidyah. Kemudian fayud aimu an kulli yaumin mudaini. Kemudian bayar fidyahnya adalah memberi makan ya setiap hari yang ditinggalkan yaitu dua mud. Nah, di situ kan yang jadi masalah mas untuk mood-nya ini, ya. Ya, di situ disebutkan ma'imkan, jadi dia masih ada apa? Masih punya kesempatan memungkinkan qada tapi tidak qada sampai ketemu Ramadan berikutnya. Nah, beliau menyebutkan an kulli yaumin mudaini. Nah. Ini di beberapa kitab yang lain, ya. Dan yang masyhur memang adalah satu mud saja. Karena kodoknya itu kan karena dia meninggalkan puasa, ya kodok kemudian ditambah fidyah itu satu mud karena dia ketemu dengan Ramadan berikutnya belum mengkodok, sedangkan dia punya kesempatan untuk mengkodok. Ya, kata penulis sempat ana tanyakan yang benar satu mud, ya. Jadi ini ada ini kesalahan di cetakan pertama, ya entah kesalahan dari apa, yang jelas di cetakan kedua sudah direvisi, ya, ya seperti itu informasi dari penulis dan kata beliau, insya Allah mau mengirimkan naskah atau redaksi cetakan yang baru, ya semoga saja bisa dikirimkan untuk cross check kita, ya, ya semoga Allah Subhanahu wa Taala menjaga beliau dan beri balasan yang banyak, ya karena kita tanyakan ke beliau karena ya ini berkonsekuensi apa hukum yang beda nanti, ya, ya misalnya ini beri mengeluarkan fidyah dua mud, ya, aslinya ya kan satu mud. Ya sah saja, tapi kan ini masalah hukum, ya, masalah ilmu, ya. Tentu kita harus tepat, ya. Nanti kalau menyampaikan kepada yang lain. Ya, sementara itu yang apa informasi terakhir tentang masalah ini, ya, fidyah, ya, ketika mengakhirkan qada Ramadan sehingga ketemu Ramadan berikutnya, padahal punya kesempatan, kemampuan untuk mengkodok. Dan nanti kalau ketemu Ramadan berikutnya belum juga mengkodok, ya nanti nambah lagi apa fidyahnya mutnya. Tapi Kalau yang pertama kali ini adalah satu. Kalau di sini sebutkan kan setiap hari dua. Ya. Ya nanti kalau ada, kalau di kitab di, yang ada pada teman-teman ada yang beda, langsung diinfo, tolong ya, langsung diinformasikan. Ya. Karena nanti ini ya, berdampak pada apa? Hukum yang ditetapkan hukumnya seperti apa ya, informasinya seperti apa. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, terakhir kita sampai sunah-sunah tawaf ya. Sunah-sunah tawaf. Dan kita baca di situ ada sampai 13 yang terakhir. Ad-du'a inda al-Hatim bin al-Hajar wa maqam Ibrahim. Itu berdoa di dekat Ka'bah, di tembok yaitu dekat Ka'bah antara Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Terakhir itu, kemudian kita lanjutkan masalah jika sholat akan ditegakkan ya, iqamah di tengah-tengah tawaf, apakah kemudian diputus tawafnya atau bagaimana? Jawabnya adalah iya, yaitu memutus tawaf. Jadi tawaf diputus. Di sini beliau membawakan satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau tawaf di Baitul Haram. Kemudian ketika sholat akan ditegakkan, beliau kemudian sholat bersama imam, kemudian kembali lagi melanjutkan tawafnya. Bana ala tawafi, berarti dia melanjutkan lagi. Ya, berdasarkan hitungan yang telah tawaf yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian di yang afdol yaitu keluar dari ketika putaran tawaf keluar ketika di Hajar Aswad. Karena kalau sudah keluar dari Hajar Aswad berarti sudah genap satu putaran kan. Nah, nanti ketika sudah selesai dari sholat kemudian kembali ya, kemudian bana fabana kemudian apa melanjutkan yang sisanya yaitu dia menyempurnakan kekurangannya. Kalau misalnya dia keluar ya, mutus tawafnya sebelum sampai di Hajar Aswad, maka berarti orang tersebut telah keluar dari putaran tawaf sebelum sempurna satu putaran ya, karena belum sampai di Hajar Aswad. Maka nanti ketika dia kembali, maka ketika dia nanti kembali setelah sholat kembali tawaf, maka ibtada'a mulai min haitsu qata'a, dari di tempat dia nanti memutus ya, menghentikan tawafnya tadi. Maka dia nanti diingat-ingat di posisinya di mana, dicari, kemudian nanti apa untuk menyempurnakan putaran tawafnya. Nah, setelah itu selesai, berarti selesai misalnya apa kurang sedikit sampai Hajar Aswad, berarti nanti di tempat dia berhenti tadi, nanti mulai melanjutkan, kemudian nanti kekurangannya disempurnakan. Demikian juga jika seorang berhadas di tengah-tengah tawaf, maka tidak terhitung putaran tersebut ya ketika dia berhadas. Maka dia langsung pergi, berwudu, dan melanjutkan tawafnya yang telah dilakukan. Rukun yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Yaitu melakukan sa'i di antara gunung Safa dan Marwah. Syarat sa'inya yang pertama 7 kali, ya, 7 kali dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Kemudian syarat berikutnya dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Kemudian yang ketiga, sa'i dilakukan setelah tawaf kudum atau tawaf ifadah. Kemudian yang keempat, tidak ada sharif pemaling yang memalingkan niatnya dari niat sa'i, berpaling ke niat yang lain misalnya, bukan untuk sa'i. Jadi niat harus selalu ada dan niat untuk sa'i. Sebagaimana dalam pembahasan tawaf, niat harus selalu ada, enggak boleh misalnya dipalingkan untuk niat yang lain, ya, mencari orang, kemudian ya, melihat orang, kemudian ya, menemuinya misalnya. Dan sunnah-sunnah sa'i yang pertama, muwalah, berkesinambungan dalam hitungan sa'i. Jadi langsung berlanjut hitungannya, berlanjut terus. Kemudian yang kedua, diantara sunnahnya naik ke Bukit Safa dan Marwah, Qadra Qomah. Qadra Qomah itu seukuran Qomah. Qomah itu perawakan, artinya ukuran orang berdiri. Jadi disunahkan untuk naik ke bukitnya sekitar seukuran orang berdiri. Hukumnya sunnah. Kemudian di situ juga melakukan takbir, bertakbir dan bertahmid. Ini ada pendapat ulama lain juga mengatakan naik sampai atas. Kalau di sini sunnahnya adalah ya sampai seukuran koma. Yang ketiga, ya, sa'i dilakukan dalam kondisi suci, sehingga kalau enggak suci tetap sah, ya, karena ini sunnah. Nah, kalau tawaf lain lagi. Kemudian tawaf harus suci. Kemarin ada ya syaratnya, syarat tawaf, yaitu di syarat yang ke-8, yaitu thaharah minal hadas al asghar wal akbar. Kalau tawaf seperti sholat kan, dia harus suci. Nah, kalau sa'i sunnah hukumnya. Kemudian berzikir dan berdoa. Kemudian muwalah, berkesinambungan antara tawaf dan sa'i. Antara tawaf dan sa'i. Misalnya setelah tawaf dia langsung melakukan sa'i. Hukumnya sunnah. Muwalahnya sunnah. Kemudian mempercepat langkah di antara 2 garis hijau, tanda hijau. Ini untuk laki-laki saja. Kemudian berjalan dengan tenang di selain 2 tanda hijau. Itu ada lampu hijau di sana. Ya, di antara 2 lampu ada, berarti ada 2 lampu hijau. Di antara situ nanti Isra', ya kan? Jadi Isra', dipercepat langkahnya. Ya. Nah, tapi kalau di selain itu berjalan biasa dengan tenang. Kalau sudah di selain area di antara 2 lampu hijau. Nah, kan sudah diberi, kemudian ada diberi lampu. Kemudian al-ittiba' kama fit tawaf, ya. Cara memakai ridaknya dengan ittiba' yang kemarin diselempangkan, ya. Diselempangkan kemarin ada, sudah dijelaskan kalau enggak salah di sunah-sunah tawaf, ya, ya. Jadi sama. jadi bagian tengah rida di bawah pundak atau di ya pundak sebelah kanan, kemudian ujungnya di atas yang kiri. Ya. Di selempangkan itu. Kemudian ya gambarnya bisa dilihat ya secara itibaan seperti ini, seperti itu. Ya, insya Allah bisa dilihat ya. Mudah insya Allah didapat cara makainya ini. Ya kemudian masalah manakah yang lebih afdol antara sa'i setelah tawaf kudum atau setelah tawaf ifadah. Nah, karena sa'i ini ya, dilakukan setelah tawaf. Ya. Ya, tawaf dulu, baru sa'i. Nah, terus yang afdal, yang setelah tawaf kudum atau setelah tawaf ifadah, jawabannya adalah sa'i setelah tawaf ifadah itu yang lebih utama. Kalau tawaf kudum, tawaf kudum kan setelah ketika kedatangannya, kemudian tawaf untuk haji itu tawaf, kemudian nanti boleh berarti sa'i dulu atau nanti sa'inya dilakukan setelah tawaf ifadah, tawaf rukun ya. Dilakukan setelah tawaf rukun. Yang tawaf rukun ini kemarin sudah disebutkan kapan waktunya, yaitu setelah lewat yaitu di separuh malam yang kedua ya dari malam Idul Adha. Jadi nanti dimulai dari itu, berarti misalnya paginya atau siangnya nanti tawaf ifadah, baru setelah itu sa'i. Karena sa'i tadi belum dilakukan setelah tawaf kudum. Tapi boleh juga dilakukan setelah tawaf kudum. Ya, berarti intinya sa'i dilakukan setelah tawaf. Dan yang lebih utama dilakukan setelah tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun. Ya, tawaf rukun untuk haji ini ya ini dimulai dari malam separuh malam kedua setelah di malam Id, malam ke-10 berarti. Ketika setelah selesai dari wukuf di Muzdalifah, kemudian mabit setelah wukuf di Arafah ya, kemudian menuju Muzdalifah bermalam. Nanti kalau setelah lewat malam separuh malam pertama, berarti sudah masuk separuh malam kedua, maka di situ sudah dimulai sahnya tawaf ifadah. Adapun untuk yang umroh, tawaf apa ifadahnya ya di awal, nggak perlu tawaf kudum untuk yang umroh. Rukun yang kelima yaitu al-halqu wa taksir, mencukur habis atau taksir mengurangi, mencukur. Ini menurut pendapat muktamad. Ya. Di awal kemarin sudah kita sampaikan, rasanya rukun haji ini termasuk pula adalah al-halqu wa taksir, mencukur. Yang di sini di matan Abu Suja tidak disebutkan ya, tapi yang muktamad itu ada masuk ke situ ya. Bukan kewajiban tapi rukun. Ya, ini konsekuensinya tentunya apa? Besar, karena nanti kalau tidak dilakukan, kalau dia masuk rukun ya tidak sah hajinya. Ya, kalau masuk kewajiban ya dengan membayar dam sudah tertutup. Ya. Tapi yang muktamad al-halqu wa taksir ini masuk rukun yang kelima. Kalau di matan kita tambahkan masuk rukun kelima, dan yang keenam adalah tertib di mayoritas rukun-rukun haji. Syarat al-halqu wa taksir yaitu yang pertama tidak kurang dari 3 rambut. Yang kedua, rambutnya yang dipotong adalah rambut kepala. Kemudian al-halq wa taksir ini dilakukan setelah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah dan setelah lewat separuh malam di hari di malam nahar, malam Idul Adha. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ya, waktu mulainya sah, waktu mulainya boleh mencukur, ya, itu setelah separuh malam pertama, artinya setelah masuk separuh malam kedua di malam Aid, malam ke-10, berarti sama dengan apa? Sama dengan apa tadi? Tawaf apa? Ifadah. Nah, tawaf ifadah tadi juga dimulai kapan? Ya, dimulai setelah masuk separuh malam kedua malam Id. Bercukur juga demikian. Mulainya sama. Dan dua rukun ini, tawaf ifadah dengan al-halq wa taksir, dengan mencukur, ini tidak harus urut. Ya. Sehingga rukun yang keenam yaitu tartib, urut itu adalah pada mayoritas saja, tidak semuanya. Karena ini catatan bahasanya apa? Bercukur dan tawaf, ya, tidak ada kewajiban urut, maka boleh bercukur dulu, kemudian tawaf, boleh juga tawaf dulu, baru bercukur. Ya. Kesunahan dalam bercukur atau taksir, al-halqu au taksir ya, bukan wa'afan, yaitu al-halqu itu mencukur habis sampai ke pangkal, kalau at-taksir itu ya al-halqu gambarnya menggundul itu ya. Gundul. Kalau at-taksir mengurangi saja, mencukur saja, enggak sampai ke pangkalnya. Di antara sunnahnya yaitu dilakukan di yaumun nahar, yaitu di waktu duha setelah melempar jumrah Aqabah dan menyembelih hadyu. Nanti kan waktunya dimulai di ketika masuk separuh malam kedua di malam Id. Tapi yang afdol di sini yang sunahnya ya, sunahnya dilakukan di waktu duha setelah lempar jumrah Aqabah. Nah, di tanggal 10 itu kan ada syariat kewajiban melempar jumrah Aqabah. Mencukur ini sebaiknya dilakukan setelah melempar jumrah Aqabah dan setelah menyembelih hadyu. Kemudian mencukur di Mina bagi yang berhaji dan di Mekah ya bagi yang umroh. Ya, karena itu tempat tahalulnya ya. Tempat tahalulnya itu kalau yang haji di Mina. Ya, kalau di umroh di Mekah. Yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat bercukur dalam keadaan suci. Yang kelima memulai dari bagian kanan, kemudian kiri, kemudian bagian belakang, kemudian atas. Kemudian yang keenam mencukur habis untuk laki-laki dan taksir mencukur untuk perempuan. Mengurangi saja. Kemudian tujuh berdoa. Dan yang keenam, rukun yang keenam maksudnya. Rukun yang keenam adalah tartib urut pada mayoritas rukun. Ini dimasukkan ke rukun ya. Sehingga rukunnya enam ya. Sekali lagi perlu kita ingat-ingat ya. pembagian-pembagian seperti ini. Nah, karena ini penting, karena berdampak hukum. Ya, nanti rukun ini kalau enggak dilakukan tidak sah. Ya, beda dengan wajib. Ya, kalau enggak dilakukan bisa ditutup dengan dam. Ya, jadi di matan ada 4, ditambah 5 yaitu al-halqu awit taksir. Yang keenam urut di mayoritas rukun, tidak di semuanya. Ya. Kalau untuk haji urutnya ini adalah di mu'zom, di mayoritas rukun, bukan semuanya. Tapi kalau umroh urutnya di semuanya. Maka beliau menyebutkan di sini ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, al-halqu awit taksir. Yang jelas didahulukan ihram, ya. Itu sudah jelas kan, itu niat di situ. Nah, kemudian mendahulukan apa? Wukuf daripada tawaf. Daripada tawaf. Tawaf dan bercukur. Jadi yang pertama, ya, catatan pertama, ihram harus di awal, ya. Nomor satu. Harus didahulukan daripada rukun-rukun yang lain. Kemudian catatan kedua, wukuf didahulukan dari tawaf dan mencukur. Ya. Wukuf didahulukan dari tawaf dan bercukur. Kemudian tawaf didahulukan, ini maksudnya kalau dikatakan tawaf, tawaf ifadah dulu ya. Tawaf didahulukan, catatan berikutnya tawaf didahulukan daripada sa'i. Tawaf apa? Tawaf ifadah didahulukan daripada sa'i. Tawaf dulu baru sa'i. Dengan syarat tawaf apa tadi? Dengan syarat jika sa'i belum dilakukan setelah tawaf qudum. Ya. Kan tadi ada pembahasan ya. Yaitu sa'i itu bisa dilakukan ya setelah tawaf qudum atau setelah tawaf ifadah. Kalau sudah dilakukan setelah tawaf qudum, kedatangan tawaf menuju sa'i, kemudian bersa'i, kemudian sa'i, ya maka berarti sudah selesai. Tapi kalau belum dilakukan setelah tawaf qudum enggak melakukan sa'i, maka dia mendahulukan tawaf ifadah dulu baru sa'i. Ya. Karena belum dilakukan setelah tawaf qudum. Nah, kalau sudah dilakukan tawaf qudum, dilakukan sa'i setelah tawaf qudum, berarti sa'i di sini mendahului tawaf ifadah karena sudah dilakukan. Tapi kalau belum dilakukan tawaf ifadah dulu baru sa'i. Ya, jadi catatan pertama ihram didahulukan, catatan kedua wukuf didahulukan daripada tawaf ifadah dan bercukur, ya. Ya, karena wukuf di hari ke 9. Ya, berarti habis itu apa? Ba'da maghribnya begitu ke Muzdalifah. Ya kan? Muzdalifah mabit, nanti separuh malam kedua masuk waktu tawaf ifadah dan bercukur. Maka di sini wukuf didahulukan daripada tawaf dan bercukur, ya, catatan kedua. Catatan ketiga, tawaf didahulukan dari sa'i jika belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Jadi ifadah rukun, karena membahas rukun. Tawaf ifadah ini didahulukan daripada sa'i jika belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Ini catatannya. Kemudian ada yang enggak harus urut, yaitu bercukur ya dan tawaf ifadah. Nah, ini enggak urut. Boleh bercukur dulu, boleh tawaf ifadah dulu. Nah, maka di sini ada yang enggak urut sehingga dikatakan urutnya ini adalah pada mayoritasnya. Ya, tadi dengan catatan itu ya. Kita lanjutkan ke tentang umroh. Ala umratu qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa arkanul umrati salasatun. Rukun umrah ada tiga. Yang pertama al-ihramu wat ihram, wat tawafu tawaf, wa sa'yu sa'i, wal halaku awit taksir, ya, mencukur gundul atau mencukur saja, fi ahadil qaulain, berdasarkan salah satu pendapat. Ya. Ini rukunnya ada tiga, ihram, tawaf, sa'i. Ada tiga. Tapi kalau al-haqu awit taksir dimasukkan berarti empat. Menurut salah satu pendapat. Secara bahasa artinya mengunjungi, secara syariat mengunjungi Baitullah dengan cara khusus. Umrah itu hukumnya wajib dalam mazhab, ya, hukumnya wajib satu kali seumur hidup bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya dan dilakukan secara tarohi, bisa ditunda. Waktunya adalah boleh di semua waktu, kecuali ada beberapa pengecualian. Wajibatul umrah, yaitu turuk kewajiban dulu jadinya. Wajiban umrah, satu, ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Ini kewajiban, ya. Kalau ihramnya rukun, kalau ihram dari miqat, kewajiban. Kalau tidak ihram berarti enggak sah. Kalau ihramnya tidak dari miqat berarti kena dam, kan begitu. Karena ini kewajiban. Nah, mikot makani, mikot makani yang tempat, mikot tempat itu seperti, untuk umrah seperti haji. Maka orang yang terlewat tidak ihram dari mikot, maka wajib baginya kembali ke mikot, kemudian ihram di situ. Atau dia nanti bayar dam, bayar fidyah, menyembelih kambing. Ini bagi yang dari luar, ya, bagi dari luar, luar Mekah. Bagi yang dia tidak tinggal di Mekah, maka ini mikotnya seperti mikot haji, ya, yang kemarin sudah pernah kita sampaikan, ya. Jabir Ali, kemudian Jufah, Jalamlam, nah itu mikot makani untuk haji. Nah, umroh sama. Kalau dari luar, ya sama. Kan, tapi kalau untuk yang tinggal di Mekah, ya nanti mikotnya umroh itu adalah tanah halal. Intinya dia keluar dari tanah haram sampai di minimal ketemu tanah halal, walaupun nanti ada beberapa tempat yang utama, yang nanti ada disebutkan kalau tidak salah di sini ada Tan'im, ya, Taibiyah, ada tiga kalau tidak salah, nanti insya Allah ada di sini. Ya, kemudian yang kedua kewajiban adalah menjauhi keharaman-keharaman ihram, yaitu seperti haji yang diharamkan, haji ya juga diharamkan pada umroh. Kemudian rukun yang disitu disebutkan musonif ada tiga, tanpa menyertakan al-halku awit taksir. Yang pertama ihram, yaitu qasdu baitillah, ya, niat, yaitu niat untuk menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan ihram dilakukan di miqat makani yang telah ditetapkan setiap arahnya sebelum masuk ke Mekah Al-Mukarramah, dengan mengatakan nawaitu al-umrata an-nafsi, dari diriku sendiri atau dari orang lain. Ya, dia berumrah untuk orang tersebut. Yang kedua, tawaf ya, di Ka'bah 7 putaran dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah yang disunahkan dalam keadaan suci. Ya, tadi sudah disebutkan suci bukan syarat sah sa'i. Berbeda dengan tawaf, suci adalah syarat sah. Yang keempat, beliau masukkan di sini kan bersyarah menjadi rukun al-haqu awi taksir. Wa ruknun 'alal mu'tamad. Ya, menurut pendapat mu'tamad ini rukun. Jadi Abu Suja tidak memasukkannya karena beliau mengatakan tiga ihram tawaf sa'i cuma tiga. Kemudian beliau memberikan isyarat saja al-haqu awi taksir fi ahdil qaulain. Menurut dua pendapat ini dimasukkan kata Abu Suja rahimahullah. Ya, tapi beliau yang dipilih adalah tiga menurut Abu Suja. Tapi yang mutamat masuk juga al-haqu awi taksir. Dan yang lima at-tartib ya, urut. Kalau di umroh ini urut semua. Kalau di haji mayoritasnya. Ini beberapa pendapat di matan Abu Suja yang tidak sesuai dengan muktamad ya. Nah, sudah beberapa kali kita jumpai. Faedah kegiatan umroh, amalan-amalan umroh. Yang pertama, mandi hukumnya sunnah. Jika tidak mampu maka tidak bisa maka tayamum. Kemudian mengerjakan hal-hal berikut. Yang pertama, seorang laki-laki membebaskan diri, melepaskan diri atau tidak memakai atau melepaskan baju-baju yang berjahit. Yang lebih detail adalah baju yang mengikuti bentuk tubuh, ya, walaupun tidak berjahit. Ya. Ya, baju-baju yang kita pakai mengikuti bentuk tubuh, bentuk lengan, dan sebagainya. Kemudian memakai rida, atasan wal izar dan bawahan, dan tidak memakai sepatu yang menutup kedua mata kaki. Nah, wajib. Adapun perempuan haram membuka apa? Membuka wajah. Dia haram membuka wajah. Dia berihram ya dengan memakai baju dengan dibuka wajahnya dan kedua telapak tangan. Haram menutup wajah maksudnya. Tapi ibarat di sini maksudnya dia berihram dengan baju-baju yang biasa ya, tidak seperti laki-laki yang ada larangan berjahit. Kalau ini baju-baju biasa yang menutup aurat. Ma'a kasfil wajhi, dan disingkap dibuka wajahnya, wal kafaini dan kedua telapak tangan. Jadi enggak boleh memakai cadar penutup muka ataupun kaos tangan ya. Kemudian sholat dua rakaat ya, dan sholat dua rakaat ini dilakukan di selain waktu terlarang. Ini sholat dua rakaat untuk ihram. Nah, ini sholat sunnah ihram. Ini sebabnya mutaakhir. Ya. Kemarin juga kita bahas waktu-waktu yang terlarang itu terlarang untuk sholat. Ya. Kalau sholat-sholat yang punya sebab itu nggak terlarang. Kalau sebabnya mutaqodim di awal mendahului sholat atau mukorin atau berbarengan maka nggak apa-apa. Seperti sholat tahiyatul masjid. Ya, mutaqaddim. Nah, sholat sunnah ihram ini sebabnya mutaakhir. Ya, dia sholat dulu baru ihram. Nah, ini haram kalau dilakukan di waktu-waktu terlarang. Karena apa? Sebabnya itu dhaif. Sebabnya apa? Dhaif. Karena di akhir sebabnya dhaif. Bisa jadi dia nanti sholat kemudian enggak ihram misalnya. Ya. Beda dengan mutaqaddim sebabnya kuat. Ya, salah satu ilatnya yang disampaikan para fuqaha, Allahu a'lam bishawab. Disunahkan untuk membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Akhirun, yang kemudian setelah rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Yang kedua ihram niat, ihram ma'an niat, ya ihram yaitu dengan disertai niat, ya ini adalah rukun. Jadi beliau tadi ini kan menceritakan amalan-amalan ritual umroh, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang rukun, dijadikan satu sama beliau. Kemudian nanti diberi tanda kurung untuk hukumnya masing-masing. Misalnya yang pertama tadi mandi, mandi itu sunnah. Kemudian nomor dua tadi melepaskan baju yang berjahit bagi laki-laki, kemudian bagi perempuan harus membuka wajahnya dan kedua telapak tangan, ini wajib, ada tulisannya kan, wajib. Kemudian yang ketiga ihram niat, ini rukun, ya. Enggak boleh ditinggal, enggak sah kalau tinggal. Kemudian ihram berbarengan dengan niat atau niat saat ihram dari mikot makani, hukumnya wajib, dalam kurung wajib. Yang wajib yang apa? Ihram dari mikot. Kalau ihramnya atau niatnya rukun. Matalbiyah dengan talbiyah, ya, sampai melihat Ka'bah sunnah. Nah, ini kan sunnah tadi. Ini bagi yang umrah, ya dia sejak ihram kemudian berbanyak talbiyah, kemudian berhenti kalau sudah sampai ketemu melihat Ka'bah. Yang ketiga, tawaf di mengelilingi Ka'bah 7 putaran dalam keadaan suci. Ini masuk rukun. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian disunahkan mengusap rukun Yamani, pojok Yamani, kemudian berdoa di situ. Yang keempat, salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim alaihissalam, hukumnya sunnah. Membaca di rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-Kafirun, setelah rakaat di rakaat kedua surat setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Sama seperti tadi, sholat sunnah ihram yang nomor pertama tadi. Kemudian yang kelima, sa'i antara Safa dan Marwah, ini rukun. Yang keenam, al-halqu wa taksir, mencukur gundul atau mencukur saja, posisinya di Marwah atau di tempat manapun, ini rukun, ya, masuk rukun. Yang ini tidak dimasukkan oleh penulis matan. Nah, setelah itu orang berihram tahalul, orang yang umroh tahalul dari ihram. Nah, selesailah umrohnya. Jadi umroh ini jadi 1 2 3 4 5 6 tadi langkah-langkahnya itu umroh sudah selesai itu. Ya. Tentunya cukup singkat ya. Kalau umroh beda dengan haji yang waktunya panjang dan amalannya lebih banyak. Sehingga nanti dalam haji ada 2 tahalul, umroh hanya ada 1 tahalul. Disunahkan untuk minum air zam-zam dan berdoa dengan doa yang dia inginkan. Kemudian dia disunahkan minum dalam keadaan lapar dan keadaan ingin minum. Sangat ingin minum. Allah alam bismillah. Kemudian jika seorang ingin melaksanakan umroh yang kedua kalinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, maka wajib baginya untuk keluar dari menuju Miqat Makani. Miqat Makani untuk ahli Mekah. Untuk orang yang tinggal di Mekah yaitu Al-Hil, tanah halal. Kemudian yuhrimu ihram dari situ, ya. Dan beliau mengatakan mikot makani yang terdekat adalah Tan'im. Ya. Mikot makani yang terdekat adalah Tan'im. Jadi tadi yang seperti Ana sampaikan, kalau orangnya ini tinggal posisinya di Mekah, dia mau ihram untuk umroh, dia keluar dulu. Keluar menuju tanah halal dimanapun tempatnya. Nah, tapi ada tempat-tempat yang afdol seperti Tan'im misalnya. Ya, jadi Jadi apa? Untuk yang posisi di Mekah. Adapun orang dari luar Mekah, mikot makani untuk umroh sama dengan haji. Dan beda. Jadi mikot makani untuk umroh dilihat orangnya ini di luar Mekah atau dalam Mekah. Kalau di luar Mekah sama dengan mikot makani untuk haji. Arahnya dari mana? Sudah ditetapkan. Dari situ dia mulai ihram. Kemudian kalau dia posisi di Mekah, mikot makani untuk umroh adalah tanah halal di luar. Jadi harus keluar dulu. Keluar kemudian sudah melewati batas tanah haram, di posisi kemudian di tanah halal, nah baru dia dari situ ihramnya. Nah, walaupun nanti ada yang tempat-tempat yang afdol, yaitu di antaranya Tan'im. Tan'im kemudian Cironah kalau enggak salah, kemudian apa? Ya. Ada beberapa daerah yang enggak tahu dan disebutkan enggak di sini ya. Ntar anak carikan kalau paling tidak ada ini udah. Jadi untuk orang yang di Mekah ya, nanti mikot makannya di tanah halal, maka dia keluar, pokoknya sudah keluar dari tanah haram walaupun satu langkah misalnya, ya itu sudah tanah halal, maka nanti mikot ihram dari situ. Dan tempat yang utama itu yang pertama Cironah ya, Cironah dulu, kemudian Tan'im, habis itu Hudaybiyah. Ya, itu tempatnya. Kalau di tempat yang lain ya tidak ada masalah, tapi itu hanya afdholiyah saja. Allahu a'lam bishawab. Kemudian faedah disunahkan untuk mengangkat suara, mengeraskan suara ketika talbiyah. Dan lebih ditekankan lagi ketika apa, menunggangi, menaiki kendaraan, naik, turun, dan berubahnya keadaan, siang, malam. Lafadz talbiyah, labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata, laka wal mulk, la syarika lak. Wajibatul haji, kewajiban-kewajiban haji. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, wa wajibatul haji wa wairul arkani salahatu asya'a, al-ihramu minal miqati wa ramyu al-jimari as-salasi wal halqu. Kewajiban haji ada tiga, kata musannif. Yang pertama yaitu beliau mengatakan wairul arkan, artinya ini wajib ya, selain rukun, bukan rukun. Pertama ihram dari miqat, ini kewajiban. Kewajiban itu nanti kalau enggak dilakukan bisa tutup dengan dam. Ihram dari miqat kewajiban, ihram saja. Ihramnya itu rukun. Yang kedua melempar jimar yang tiga. Yang jumlahnya tiga. Kemudian bercukur. Nah ini bercukurnya dimasukkan kewajiban haji. Yang utama dia masuknya ke rukun. Ya. Yang pertama adalah ihram dari miqat, yaitu niat masuk ke nusuk. Nusuk itu ibadah. Macam-macam miqat. Yang pertama miqat zamani, yaitu miqat waktu. Yaitu waktu yang sah di dalamnya untuk ihram haji ataupun umroh. Kalau untuk haji di hari-hari di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, kemudian 10 Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Adapun umroh itu di setiap waktu di sepanjang tahun. Kecuali dua waktu. Jadi waktu kapanpun di hari-hari dalam satu tahun itu sah untuk mikot sebagai mikot di zaman ini untuk berihram umroh, kecuali dua waktu. Yang pertama beliau sebutkan setelah tahalul. Setelah tahalul sampai dia nafar meninggalkan Mina. Karena dia masih di situ masih ada amalan-amalan haji. sampai dia meninggalkan Mina. Ini posisi dia posisi apa? Melakukan amalan-amalan haji. Kemudian yang kedua, jika dia ihram untuk haji, ya, maka enggak boleh dia memasukkan ihram umroh. Di umroh tidak boleh dimasukkan ke haji. Dia sudah haji, memasukkan umroh enggak bisa. Dan kebalikannya boleh. Dia umroh, masukkan haji, boleh. Ini pengecualian hanya dua. Kemudian yang jenis mikot yang kedua adalah mikot makani, yaitu tempat. Yaitu tempat di mana sah setelahnya di tempat situ ihram haji atau umroh. Maka wajib bagi seorang untuk berihram di mikot sebelum sebelum melewati mikot. Nah, kalau sudah melewati mikot belum ihram, nah ini nanti ya Pak, bisa terkena dam. Adapun mikotnya penduduk Mekah ketika umroh, ini Cironah, Tanaim, Hudaybiyah. Ini yang utama itu ya. Adapun haji, maka mikot haji. Kalau mikotnya haji penduduk Mekah, dari rumah atau masjid. Udah belum mengatakan kalau Jeddah yang di sini di bukan masuk mikot. Ya, dia berihram dari Jeddah di bawah mikot ini. Posisinya apa? Di bawah area mikot. Jeddah di sini masuk di bawah area mikot ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Yaman, Yalamlam itu dari Irak, yaitu Zatu Irak. Kemudian Syam, Mesir, Maghrib itu Jufah. Dan penduduk Madinah dari Dhul Hulaifah atau Bir Ali. Yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram. Jika seorang yang berhaji atau berumrah sudah melewati mikot makani, maka dia nanti kembali ke mikot untuk apa? Berihram, karena belum berihram di mikot, dari mikot. Atau dia kalau misalnya berihram setelah melewati mikot, maka wajib dam. Bayar dam yaitu menyembelih kambing. Begitu pula hukumnya sama bagi orang yang lupa mikotnya. Faedah dinamakan Jufa karena aliran-aliran air hafat ya, itu akhrobat merobohkan rumah-rumahnya. Sehingga roboh tidak ada yang tersisa, kemudian dinamakan Jufa. Jika seorang melewati mikot makani, ya, jadi ada mikot-mikot makani, dan dia tidak ketika safar itu tidak ingin haji atau umroh. Nah, setelah itu dia ingin umroh atau haji. Terus bagaimana? Maka dia berihram dari tempatnya yang dia di situ sudah mulai ingin haji. Maka kemudian ini dinamakan mikot maknawi. Jadi kalau beliau memberikan gambaran, yaitu dia ada orang ya asalnya enggak ingin haji, ya. Kemudian telah melewati mikot. Setelah melewati dia pengen haji. Nah, padahal tadi sudah terlewat mikotnya. Maka dia ihram di situ, di tempat ketika dia ada keinginan haji. Kata beliau di sini namanya mikot maknawi. Yang kedua ifrat. Al-Ma'ul ihram ya, afwan. Pembahasan baru. Ya, tadi kan tentang macam-macam mikot ya. Mikot zaman ini kemudian makani, kemudian pembahasan baru macam-macam ihram. Yang pertama ifrat atau macam-macam cara berhaji mungkin seperti itu. Yaitu kalau ifrat itu mendahulukan haji atas umroh daripada umroh. Nah, dia labbaikallahumma bihajj. Kemudian dia melakukan amalan-amalan haji saja. Ya, ini namanya ifrat. Jadi ihram untuk haji saja. Dan ini menurut Imam Syafi'i ini adalah cara yang terbaik. Kemudian setelah selesai amalan haji, maka dia bisa umroh. Dan tidak ada satu kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban bayar dam. Yang cara kedua, tamattu. Yaitu takdimul umroh, mendahulukan umroh dulu daripada haji. Jadi dia berniat ya, dari miqat, makani, dia nanti niatnya ihram saja. Kemudian dia bertahalul, kan, kalau sudah selesai dari apa amalan umroh, ini kan umroh dulu. Ya. Dari miqat tadi, miqat makani, dia niat ihram untuk umroh. Kemudian setelah selesai melaksanakan rukun-rukun umroh, ya, kemudian tahalul dari ihram. Habis itu ya sudah, tahalul sudah selesai dia. Ya, enggak ada keharaman-keharaman ihram, ya. Bebas, ya. Berarti enak dia kan? Namanya juga tamattu, bersenang-senang. Antara dia itu bersenang-senang di antara dua nusuk tadi, di antara umrah sama haji. Kemudian kalau setelah datang tibanya waktu apa? Haji, maka nanti dia ihram niat untuk haji. Nah kalau yang model ini, bentuk ini, dia ada membayar dam, yaitu apa? Menyembelih hadyu. Menyembelih kambing atau sepertuju dari unta atau sapi. Kemudian bentuk yang ketiga, kiron. Nah, kiron ini bareng, haji sama umroh dibarengkan. Labbaik Allahumma bihajjin wa umrotin. Kemudian melakukan amalannya satu, tapi ini mencukupi untuk amalan haji dan umroh. Dan ini juga ada damnya. Kemudian itlak, ya, dia cuma mengatakan nawaitul ihram, maka sah untuk umroh ataupun haji. Kewajiban yang kedua yaitu melempar jumrah yang tiga. Jadi yang kewajiban pertama, kewajiban haji. Yang pertama itu apa? Ihram pada mikotnya masing-masing. Wajib. Dua, melempar jumrah yang tiga. Yaitu melempar kerikil di tempat-tempat yang telah ditentukan. Yang pertama, melempar jumrah akobah. Ya. Kalau di matan itu disebutkan jumroh yang tiga saja, tapi ya jumroh itu ada melempar jumroh tiga, ada juga melempar jumroh akobah. Ya. Nah kalau ini mau dibahas yang jumroh akobah dulu. Yang melempar jumroh akobah ini dilakukan di tanggal 10 apa Zulhijjah. Jumroh akobah ini dilakukan ya waktunya dimulai dari separuh malam kedua di malam nahar, malam apa Idul Fitri. Nahar itu apa? 10 Zulhijjah atau Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari di akhir hari Tasyrik yang tiga. Jadi mulainya itu dari apa? Malam 10. Separuh malam kedua nanti berlanjut sampai terakhir ya, tenggelamnya matahari di hari Tasyrik. Tanggal 13, berarti hari Tasyrik terakhir itu 13. Berarti panjang. Ini apa? Jumroh Aqobah. Ya. Kemarin sudah kita apa? Sebutkan wukuf di Arafah sampai Maghrib, kemudian nanti ke Mabit Muzdalifah. Nah, ini gampangnya paginya tanggal 10. Nah, ini nanti lempar jumroh Aqobah sudah dimulai atau dari mulainya bahkan separuh malam yang kedua. Syaratnya yang pertama, 7 batu atau kerikil. Ya, batunya kan kecil-kecil. Kemudian melempar satu demi satu. Nah, kalau misalnya orang melempar langsung 7, satu lemparan, ya, dihitung satu. Ya. Terhitung apa? Satu. Maka nanti harus nambah lagi 6. 7 batu jadi satu lempar langsung. Nah, 7-7-nya dilempar. Nah, ini terhitung satu. Lemparnya harus bergantian ya. Selesai lempar lagi, selesai lempar lagi. Kemudian dengan batu tidak sah dengan misalnya kaca atau besi ya. Nah, tidak sah, harus dengan batu. Kemudian harus melempar yang memang melempar. Maka kalau tidak disebut melempar, nah tidak sah, misalnya meletakkan, ditaruh gitu misalnya. Ya udah saya lemparan. Yang ini ketika orang melihat itu namanya melempar. Yang keempat adalah melempar dengan tangan. Ya. Ya kalau mampu dengan tangan enggak boleh misalnya lempar dengan kaki atau dengan mulut misalnya. Kemudian nomor 5 mengenai sasaran, yakin mengenai sasaran. Berarti masih dalam area sasaran lemparan. Kemudian maksudkan dengan melempar itu maksudkan adalah dimaksudkan untuk nusuk beribadah. Kemudian dilakukan sebelum terbenamnya matahari di hari tasyrik. Berarti kan akhir yaumin min ayamin tasyrik. Akhir hari. Kemudian faedah, jika seorang tidak mampu untuk melempar diri apa melempar sendiri, orang tidak mampu melempar sendiri, melempar jumroh, wajib untuk mewakilkan pada orang lain. Dan disyaratkan orang yang menjadi wakil tadi haruslah dia sudah melempar untuk dirinya sendiri. Baru dia bisa menjadi wakil untuk melemparkan jumrohnya orang lain. Dan dalam hal ini boleh mengambil upah. Boleh mengambil upah. Di antara sunnah-sunnah melempar jumroh Aqabah itu yang pertama, dia melempar sebelum mencukur dan sebelum tawaf dan nahar menyembelih. Ya, tadi kan apa? Tawaf sama mencukur dimulai setelah masuk separuh malam ke separuh kedua dari malam Id, ya kan? Tadi sudah. Kemudian ini juga waktunya kan? Nah ini juga waktunya sama, jadi tawaf, bercukur, kemudian lempar jumroh, Aqabah nih waktu mulainya sama. Tapi tawaf sama bercukur nih rukun, kalau jumroh Aqabah wajib ya, hukumnya, bukan rukun. Jadi melempar dulu ya, yang disunahkan melempar dulu. Kemudian yang kedua, melempar setelah waktunya matahari meninggi seukuran tombak sebelum zawal. Ya, sekitar waktu duha ya. Kemudian melempar ketika awal pertama kali sampai di Mina. Kemudian menjadikan Mina di sebelah kanannya dan Mekah di sebelah kiri. Bertakbir setiap kali lemparan. Melempar dengan tangan kanan, berarti boleh kiri, tapi yang sunnah adalah tangan kanan. Kemudian ukuran batu adalah seukuran biji kacang. Ya, sekitar itulah, kecil. Mengangkat tangan sampai terlihat putihnya ketiak laki-laki. Batunya adalah suci. Ya. Sunnah ini ya. Kemudian yang kedua, melempar jumroh yang ketiga. Nah, tadi dari lempar jumroh itu ada dua macam gampangnya gitu, yaitu jumroh Aqabah kemudian jumroh tiga. Nah, ada dua macam, dua-duanya hukumnya wajib ya, dua-duanya hukumnya wajib. Kalau jumroh yang tiga ini dimulai dari zawal ya, zawal apa zuhur, berarti dimulai dari apa zuhur setiap harinya. Jadi kalau jumroh cuma setiap harinya di hari tasyrik ya. Kemudian berakhir sampai tenggelamnya matahari, sebelum tenggelam matahari di hari akhir hari tasyrik, yaitu hari ke-13. Jadi lempar jumroh 3 maksudnya adalah melempar jumroh di hari 11, 12, 13 Dzulhijjah dan 11, 12, 13 itu adalah hari tasyrik. Dimulai kapan melemparnya? Setelah zawal Tanggal 11 setelah zawal melempar. 12 setelah zawal melempar. 13 setelah zawal melempar. Ini kan 3 kali, 3 ini, 3 hari. Jumroh dan jumrohnya juga 3 ya. Nanti ada disebutkan. Jadi ada Suro, Wusto, sama Kubro. Melempar jumroh 3. Sugro, Wusto, sama Kubro. Malam nanti disebutkan di mana, tapi ada penyebutannya ya. Ya, makanya disebut jumroh 3. Kalau jumroh akoba ya satu aja. Satu aja. Jumrohnya satu. Jadi melempar 7 kali. Ya. Jumroh akoba melempar 7 kali. Berarti 7 batu. Nah, kemudian kalau lempar jumroh 3. Ini nanti 3 hari. Setiap harinya itu melempar 3 jumroh. Di setiap hari itu ada lempar jumroh Sugro tanggal 11 misalnya. Tanggal 11 lempar jumroh Sugro 7 kali batu. 7 batu. Wusto 7 batu. Kubro 7 batu. Berarti tanggal 11 melempar 21 batu. Besoknya tanggal 12 setelah zawal melempar lagi. Sugro 7 batu. Wusto 7 batu. Kubro 7 batu. Berarti tanggal 12 juga melempar 21 batu. 21 lemparan. Nanti tanggal 13 juga melempar lagi. Sugro, Wusto, Kubro. 21 juga. Jadi 3 hari menghabiskan 63 batu. Ditambah yang tanggal 10 yang jumroh Akobah 7. Berarti totalnya 70 lemparan. 70 batu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian waktu-waktu melempar yang afdol adalah setelah zawal, waktu ikhtiar sampai tenggelam. Waktu jawas sampai tenggelam matahari di akhir hari tasrik. Nah, jadi kalau yang utama nanti setelah zawal dia melempar. Nanti kalau sampai sore di hari itu ya boleh, tapi ikhtiar, waktu ikhtiar. Beda pahalanya seperti itu. Keutamanya yang bagus adalah setelah zawal. Syarat melempar jumroh yang 3 yang pertama harus dilakukan setelah jumroh akobah. Tadi tanggal 10 ya melempar jumroh akobah 7 batu tadi, 7 kali lemparan. Nah, itu dulu baru nanti lempar jumroh yang 3. Setiap setiap apa? Lemparan dari jumroh itu dengan 7 batu. Sehingga 21 setiap hari. Urut dalam melempar di antara jumroh-jumroh. Yang pertama Sugro 7, kemudian Wusto 7, Kubro 7. Jadi di tanggal lempar jumroh 3 ini mesti kan 3. Maksudnya adalah 3 itu ya, maksudnya Sugro, Wusto, sama Kubro. Tanggal 11 melempar 3 jumroh tadi, 12 demikian, 13 demikian. Adapun kalau jumroh akobah cuma 1, melempar 7 kali tadi. Ini syaratnya harus urut di sini ya, disebutkan urut-urut. Kemudian dilempar, melemparnya setelah zawal. Tanggal 11 setelah zuhur. Nah, ini kalau sebelum zuhur berarti enggak sah karena apa? Dimulai setelah zawal. Kemudian melempar dengan batu, kemudian harus dinamakan lemparan, sudah ya, dengan tangan, kemudian yakin mengenai sasaran daerah yang disasar. Dan 8 ada musorif. Jadi maksudkan lemparan untuk musuh, nah, bukan untuk melempar yang lain misalnya, diniatkan untuk yang lain. Kemudian kosdul marma, ya, memaksudkan melempar, ya hampir sama ya. Tadi kan niatnya harus ada terus kalau ada musorif. Kalau ini dia yang dituju adalah sasarannya. Di antara kesunahan adalah yang pertama mandi. Maka mandinya ini dimulai dari fajar. yang afdal setelah zawal. Kata beliau di sini sunahnya mandi setelah zawal, berarti setelah mandi langsung segera untuk melempar. Kemudian batunya seukuran biji kacang, kemudian takbir, bertakbir ketika melempar, kemudian menghadap kiblat, kemudian berdoa setelah melempar jumrah yang pertama dan kedua saja. Faedah kata Ibnu Imad, hikmah dari apa melempar jumrah, maksudnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika ingin menyembelih anak putranya Ismail alaihissalam, kemudian datang setan untuk apa memberikan mengganggu ya, supaya tidak menyembelih. Kemudian beliau mengatakan ini adalah was-was dari setan, kemudian diperintah untuk melempari apa setan, menjadi sunnah. Kemudian menjadi apa sunnah. Kewajiban yang ketiga, tadi yang pertama adalah mikot lewat dari ihram dari mikot, kewajiban pertama. Kewajiban kedua adalah lempar jumroh akobah, juga jumroh yang tiga. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah al-halku, tapi yang mutamat adalah rukun, sudah lewat penjelasannya. Yang keempat, mabit di Mina di hari-hari tasrik, mu'zomal lail, mayoritas malamnya. Bagi orang yang berhaji wajib untuk menginap bermalam di Mina dua hari awal dan kedua dari hari tasrik, yaitu artinya dia itu bermalam di situ di mayoritas malamnya, ya. Dan diberi rukhsah untuk tidak bermalam di malam yang ketiga, yaitu ke-13, dengan syarat dia tidak di situ, tidak di Mina, sedangkan matahari sudah tenggelam. Jadi syaratnya adalah la taqrubu alayhi syams wa huwa la yazilu fil Mina. Jadi intinya masih dia tidak tenggelam matahari sedangkan dia masih di Mina. Jika dia matahari sudah tenggelam ya sebelum dia meninggalkan Mina, wajib baginya untuk mabit ya di malam ke-13 dan melempar jumrah di hari ke-13. Jadi ada istilah nafar awal sama nafar tsani. Nah, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah namanya tanggal hari tasyrik, ya kan? Di hari ini orang yang berhaji punya kewajiban lempar jumroh ya di hari-hari ini. Ya, setiap hari melempar 3 jumroh, tadi sudah jelaskan 11, 12, 13. Nah, itu dilakukan setelah zawal, berarti siang nanti sampai sore kan, sampai sebelum wurub. Kemudian di malamnya ngapain? Malamnya adalah menginap di Mina situ. Menginap di mayoritas malamnya. Nah, ada orang yang ada nanti diberi rukhsah, dia itu hanya di Mina sampai hari 12 saja. Matahari belum tenggelam di tanggal 12, dia sudah selesai meninggalkan Mina. Ya. Maka kalau seperti itu dia kewajiban menginapnya hanya malam 11 dan hanya malam 12. Malam 13-nya enggak nginap karena dia sudah selesai meninggalkan Mina di tanggal 12 sebelum matahari tenggelam. Sehingga dia enggak ada kewajiban menginap di malam 13, otomatis dia tidak ada kewajiban lempar jumroh di tanggal 13 Zulhijjah. Ya, itu namanya dia duluan ya, nafar awal. Nah, kalau dia tanggal 12 matahari tenggelam masih di situ, enggak boleh dia pergi. Wajib dia apa? Menginap di Mina malam 13 karena ketika matahari tenggelam dia masih di situ. Nanti tanggal 13 siangnya berarti dia punya kewajiban untuk lempar jumroh. Ya. Maksudnya adalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini disebutkan ya. Faedah orang yang muta'ajil. Muta'ajil dia yang pergi duluan di tanggal 12 sebelum tenggelam matahari. Maka dia nginapnya 2 malam saja. Adapun yang tidak muta'ajil, yang dia apa? Tidak pergi, artinya tenggelam matahari tanggal 12 dia masih di situ, maka dia menginapnya 3 malam. Dan orang yang meninggalkan mabit wajib untuk membayar dam. Dinamakan mina karena yumna apa? Yuroku diangkat doa di situ, diangkat doa. Dan mina ini meluas setiap kali bertambah jumlah orang yang berhaji dengan kuasa Allah SWT, sehingga bisa apa, menampung semua orang-orang yang berhaji. Wajiban yang kelima, mabit di Muzdalifah, yaitu malam ke-10 setelah wukuf, ya kan? Wukuf sampai menemui maghrib, kemudian nanti ke Muzdalifah ini. Nginap di Muzdalifah ini, mabit di Muzdalifah, hukumnya wajib. Yang dimaksud mabit di Muzdalifah adalah wujud tuhu dia ada di situ walaupun sebentar. Kapan? Di setengah malam yang kedua di hari Id. Yang terangkap di sini adalah setengah malam kedua. Di malam itu dari maghrib sampai subuh dibagi dua. Setengah malam kedua, dia yang penting ada di Muzdalifah disebut mabit. Walaupun tidak lama misalnya. Kalau tadi di Mina mabitnya mayoritas malam. Nah, disebutkan tadi kan seperti itu. Mulail. Kalau ini lahzotan. Ya. Yang penting ada di situ di malam 10 ya, di separuh malam yang kedua, dan disunahkan untuk mengambil batu untuk melempar jumroh Aqabah di pagi harinya. Yang meninggalkan mabit di Muzdalifah wajib dam, karena apa? Meninggalkan sesuatu yang wajib. Kemudian dinamakan Muzdalifah karena apa? Al-istilaf, yaitu ijtima, berkumpul. Iktirab dekat. Ya, karena dekat dengan haram. Tanah haram ya, Allah alam bisawab. Kemudian yang kewajiban yang ke-6, tawaf wada, ini kewajiban yang berdiri sendiri, bukan kewajiban yang khusus untuk nusuk. Ya. Bukan kewajiban yang khusus untuk ibadah haji dan umrah, berbeda dengan yang sebelumnya, itu kewajiban khusus untuk haji umrah. Kalau ini enggak, dan tawaf wada ini setelah selesai nusuk, ingin pergi meninggalkan Mekah, maka wajib baginya tawaf wada. Dan orang yang sudah tawaf wada maka segera meninggalkan Mekah. Kalau sampai misalnya berlarut-larut ya, diakhirkan tanpa ada uzur, maka harus mengulangi lagi tawaf wada. Ya, jadi harus, intinya harus bersegera, kalau enggak ada uzur harus bersegera meninggalkan Mekah. Jadi enggak khusus untuk orang yang haji saja ya, intinya dia meninggalkan Mekah. Faedah penduduk Mekah tidak ada baginya kewajiban tawaf wada ya, karena dia ya tinggal di situ. Tawaf wada gugur bagi orang yang haid dan nifas, tidak ada dosa dan tidak ada fidyah. Sunah-sunah haji, kita lanjutkan sedikit ya. Walal musannifu rahimahumullah taala wa sunanul haji sab'un. Sunah-sunah haji ada 7. Al-ifradu wa huwa taqdimul haji alal umrati. Ya, kemudian talbiyah-talbiyah tawaful qudum, tawaf kedatangan, wal mabitu bi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, ya ini termasuk wajib tadi ya, kalau musannif mengatakan ini sunnah. Yang mutamat wajib. 2 rakaat rakaata atau tawaf 2 rakaat tawaf, kemudian mabit di Mina juga wajib nih ya. Kemudian tawaf wada sama. Wajib juga. Tadi sudah dimasukkan di wajib. Yang pertama ifrad, yaitu takdimul haji alal umroh. Tadi sudah disebutkan ya, tipe-tipe haji. Ya, itu yang pertama ifrad, yang itu adalah terbaik, cara terbaik inda asy-Syafi'i rahimahumullah taala. Kemudian yang kedua talbiyah, dari kata labbaik yaitu mentaati perintah Allah. Saya mentaati perintah Allah. Hukumnya sunnah dianjurkan untuk mengeraskan suara bagi laki-laki ataupun perempuan melankannya. Makruh untuk menjaharkannya. Tetapi ketika nanti melempar jumrah yang disyariatkan, disunahkan adalah bertakbir. Disunahkan setelah talbiyah membaca solawat dan meminta surga dan keselamatan dari neraka. Kemudian berdoa dengan apa yang diinginkan oleh orang yang berhaji dan umroh. Waktunya untuk yang orang yang umroh dari ihram, sejak ihram sampai melihat Ka'bah. Untuk orang yang berhaji dari ihram sampai memulai sebab-sebab tahalul, amal-amalan yang bisa menyebabkan tahalul, yaitu melempar jumrah, kemudian bercukur atau tawaf. Tiga ini. Kemudian ditekankan lagi ketika naik, turun, kemudian berubahnya keadaan malam, siang. Lafadznya sudah kita baca tadi. Kemudian yang ketiga, tawaf kudum, masuk sunnah. Yaitu ketika masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah. Nah, kalau setelah dia masuk Mekahnya itu setelah wukuf di Arafah, maka wajib tawaf ifadah, ya, karena sudah masuk waktunya. Ya, wajib tawaf ifadah karena sudah masuk waktunya. Karena apa? Karena setelah wukuf adalah nanti urutannya adalah tawaf ifadah, kan gitu tadi ya. Adapun orang yang umroh, kalau dia tawaf, ya, maka sudah mencukupi dari tawaf kudum. Jadi kalau umroh dia tawaf, nah udah, tawaf itu tawaf rukun, tidak perlu ada tawaf kudum. Faedah tawaf kudum itu disunahkan bagi orang yang ingin haji dan umroh ataupun orang yang masuk Mekah dalam keadaan halal yang bukan berihram, walaupun untuk kegiatan lain, ya, bukan nusuk. Kemudian orang yang masuk Mekah dalam keadaan halal bukan muhrim, maka waktu tawafnya terbentang sampai dia keluar, sampai sebelum keluar dari Mekah. Kemudian faedah tidaklah terlewat tawaf kudum dengan diakhirkan. Ya, tidak terlewat, berarti masih ada kesempatan. Empat, mabit di Muzdalifah wal asoh, ini pendapat yang lebih kuat. Ini masuk wajibat, bukan sunnah. Di mata Nabi sejak dibalik-balik seperti itu, ya, yang menurut apa yang beliau ketahui dan beliau yakini. Kemudian dua rakaat tawaf, yaitu dia sholat dua rakaat setelah selesai dari tawaf di makom Ibrahim, di belakang makom Ibrahim alaihissalam, membaca surat Al-Kafirun setelah surat Al-Fatihah di rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah di rakaat kedua. Ya, itu ada hadisnya, bisa dibaca. Kemudian mabit di Mina, yang muktamad adalah termasuk kewajiban. Tadi sudah dimasukkan bersyarah dalam kewajiban haji. Yang nomor 7, tawaf wada, yang muktamad juga kewajiban. Jadi di sini ada 3 kewajiban, ya. Dimasukkan oleh Musannif Abu Sujak rahimahullah ta'ala. Dimasukkan dalam sunnah-sunnah haji, padahal itu menurut pendapat yang lebih kuat atau muktamad adalah kewajibannya itu mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian tawaf wada. Itu semuanya adalah masuk wajib haji. Konsekuensinya apa? Ya, kalau masuk wajib haji, kalau tidak dilakukan, terkena dam. Ya kan? Nah, beda nanti dampak hukumnya. Ya. Sehingga ini perlu dimasukkan dalam catatan tadi, ya. Rukunnya itu apa saja, kewajiban apa saja. Nah, selain itu berarti sunnah. Rukun itu dampaknya gimana, tidak sah. Kalau enggak dilakukan berarti harus dilakukan, tidak bisa ditutup dengan dam. Kewajiban harus dilakukan, kalau ditinggalkan bisa ditutup dengan dam. ataupun sunnah tidak berdampak. Nah, itu perlu diketahui dampak hukumnya, kemudian dihafalkan poin-poinnya. Nah, ini kalau enggak diulang-ulang, apalagi baru pertama belajar misalnya ya, ya kemungkinan besar gampang lupa, pelajaran sudah banyak sekali, dan rincian-rincian dan lain sebagainya, belum lagi nih, masih nanti di belakang banyak, kalau enggak ada pengulangan, ya siap-siap mengalami apa kelupaan, ya terlupa, ya harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang, itu wajib diulang-ulang, itu sebenarnya adalah wajib. Ya. Demikian ya, kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga bisa terpahami dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.